Doa Berserah, karya Guru Soekarno Putra. Kepada saudaraku di Aceh dan Nias. Tuhanku, apapun yang terjadi, hanya Engkaulah yang Maha Mengetahui. Siapapun kau panggil, tiada seorang kan mengelak tampil. Yang manapun kau pilih adalah lantaran kau tak pilih kasih. Berapapun kau ambil, Tuhan, adalah sebab kau Sang Maha Bestari nan Adil. Tuhanku, dimanapun daku kau perintah menghadap, kumohon imanku kau jaga tetap. Bila mana jerit sangkakala menjemputku, ku siap datang memenuhi panggilanmu. Bagaimana kau jadikan diriku, Tuhan? Sungguh, ku tak dapat menolak takdir darimu. Mengapa ku berserah kepadamu, ya Allah? Sebab ku hanya dapat mengharap ridho, rahmat, karunia, dan kemurahanmu. Tuhanku, apa, siapa, yang mana, berapa, di mana, bila mana, bagaimana, mengapa? Hanya Engkaulah yang Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Baka. Tuhan seru sekalian alam. Wahai saudaraku di Aceh dan Nias, tak usahlah engkau resah, gelisah, gundah. Berserahlah hanya